الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 90 بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, wa dakhalat sanata 90, dan sudah masuk tahun ke-9, ini seusai perjalanan Fathu Makkah dan setelahnya, dan beliau kembali lagi dan telah masuk di tahun ke-9 Hijriah. Ba'athal musaddiqina ya'khuduna as-shadaqat. Rasulullah SAW mengutus para pekerja zakat, pengumpul zakat, ya'khuduna as-shadaqat minal a'rab, untuk mengambil sadaqah atau zakat dari orang-orang Arab, orang Badu. Qala Ibnu Sa'ad, thumma ba'atha Rasulullah SAW al-musaddiqina, qalu lamma ra'a Rasulullah SAW hilal al-muharram sanata 90. Dikatakan Ibnu Sa'ad, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para pengumpul zakat. Qalu, mereka mengatakan, lamma ra'a Rasulullah hilal al-muharram, ketika Rasulullah telah melihat hilal tanggal 1 Muharram di tahun ke-9 Hijriah, ini bulan pertama, ba'atha al-musaddiqina yusaddiquna al-Arab. Al-musaddiqina, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para pengumpul zakat untuk mengumpulkan zakat orang-orang Arab. Fa ba'atha Uyainata ibn Hisn ila Bani Tamim. Maka Rasulullah mengutus Uyaina ibn Hisn menuju Bani Tamim mengumpulkan zakatnya mereka. Wa ba'atha Yazid ibn al-Husayn ila Aslam wa Ghifar. Beliau mengutus Yazid ibn Husain menuju Aslam dan Ghifar. Wa ba'atha Abbad ibn Bishr al-Ashhali ila Sulaim wa Muzaina, mengutus ke kabilah Sulaim dan Muzaina. Wa ba'atha Rafi' ibn Mukayth atau Makis ila Juhayna, menuju Juhayna. Wa ba'atha Amr ibn al-As ila Bani Fazarata, mengutus Amr ibn al-As menuju Bani Fazara. Wa ba'atha Ad-Dhahhak ibn Sufyan ila Bani Kilab, mengutus Ad-Dhahhak ibn Sufyan menuju Bani Kilab. Wa ba'atha Bishr ibn Sufyan ila Bani Ka'b, mengutus Bishr ibn Sufyan menuju Bani Ka'b. Wa ba'atha ibn Lutbiyata al-Azdi ila Bani Daiban Adabyan, mengutus ibn Lutbiyah al-Azdi menuju Bani Daiban Adabyan, Bani Dabyan. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musaddiqina ay ya'khudhu al-afwa minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pengumpul zakat mengambil zakat atau al-afwa minhum. Afwa itu artinya asy-syai'uz zaid, sesuatu yang lebih. Barakallahu fiikum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang apa yang mereka harus keluarkan berupa zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka qulil afwa, sesuatu yang apa? Yang lebih. Barakallahu fikum. Yang telah melebihi nisab. Barakallahu fikum. Itulah yang akan dikeluarkan zakatnya. Kurang dari itu tidak ada zakat yang diharuskan untuk dikeluarkan. Barakallahu fikum. Tapi sedekah ya, kapan saja dan seberapa saja boleh kita keluarkan. Tapi kalau zakat ada perhitungan khusus untuknya. barakallahu fik. Wa yatawaqqa'u karaim amwalihim, ini diambil sesuatu yang lebih dari nisab harta mereka. Yang kedua, yatawaqqa'u karaim amwalihim, menjauhi karaim amwalihim, harta terbaik yang mereka miliki. Misalnya pemilik kambing yang harus mengeluarkan zakat kambingnya, barakallahu fikum, di antara kambing-kambing itu kan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, kan demikian. Tapi ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang. Tapi ambil yang pertengahan, tidak kurus sekali, tidak juga gemuk sekali, tidak kecil sekali dan juga tidak besar sekali. Ambil yang pertengahan. Jangan kalian yang menunjuk, oh itu sana kasih pula itu bukan. Kecuali kalau mereka sendiri yang mengeluarkannya, ini aja yang besar, tidak apa-apa. Tapi untuk si pemungut zakat ini, pengumpul zakat ini, tidak boleh dia yang memilih harta terbaik yang mereka miliki. Boleh jadi kambing yang terbesar di situ adalah pejantan yang memang dia sengaja-sengaja memang simpan untuk jadikan pejantan atau indukan-indukan. Karena setiap, barakallahu fikum, petani atau peternak, mereka kan memilih. Apakah dia petani atau peternak, mereka memilih bibit yang paling unggul untuk dia kembangkan ulang. Di antara sapi-sapi yang dia miliki, tentunya sapi yang unggul. Yang akan dia kembangkan, yang dia besarkan, yang yakni yang kecil-kecil yang mungkin dia jual, atau anaknya kurang bagus, atau kurang bagus bawa anak. Ini kan hewan ini memiliki sifat sama seperti manusia, barakallahu fikum. Berbeda-beda sifat-sifat antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga para petani, dia akan memilih bibit yang paling unggul di antara yang dia miliki untuk dia tanam ulang, dia kembangkan kembali. Hakada. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati kalian, jangan kalian ngambil harta terbaik mereka. Barakallahu fikum. Walamma qila walamma qadima ibnu Ludhiyah hasabahu, maka ketika ini semuanya dengan pencatatan si bulan, hartanya sekian yang kita ambil sekian, hartanya si bulan sekian yang kita ambil sekian, dan seterusnya. Walamma qadima ibnu Ludhiyah hasabahu, ketika ibnu Ludhiyah datang membawa zakat yang diperintahkan untuk diambil, wa kana bi hadzal hajja ala muhasabatil ummali wal umana, wa kana fi hadza hujjatun, ini wa kana fi hadza hujjatun ala muhasabatil ummal wal umana, dan pada yang demikian ini ada istilahnya muhasabah. Muhasabah itu barakallahu fikum. Kalau kita percaya tidak jadi masalah, atau percaya atau tidak percaya tetap boleh muhasabah. Misalnya orang kita serahi amanah untuk memegang uang, uang apa kek? Dari uang umat ini, maka boleh dia dihisab, diperhitungkan ya. Ini dari mana ini? Ini untuk mana? Ini dan seterusnya. Muhasabah. Atau ana berikan kepada seseorang sejumlah uang untuk dibagi-bagi, hendaknya dia mencatat semua, lari kemana ini uang, berapa untuk si bulan, berapa untuk si bulan, berapa untuk si bulan. Umana muhasabah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah para pengumpul zakat ini datang dihitung. Barakallahu fiik. Ternyata Ibnu Lubbiyah ini radhiyallahu taala anhu baik mengatakan hadza lakum wa hadhihi uhdiya ilayya, ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untuk aku. Ini juga dalil untuk kita katakan para pekerja yang digaji oleh pemerintah tidak boleh mengambil tip. Barakallahu fiikum. Tidak boleh mengambil apa? Pemberian-pemberian, hadiah-hadiah. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah gratifikasi. Ini dilarang di dalam syariat kita, di negara kita pun tidak diperbolehkan. Baik, tidak diperbolehkan, itu satu yang diharamkan. Baik. Misalnya ada penilik di zaman dahulu, penilik ya. Ini turun ke sekolah-sekolah. Barakallahu fikum. Melihat bagaimana ini sekolah, bagaimana pembelajarannya, bagaimana perkembangannya, bagaimana. Dicari tahu kalau ada kekurangan, perlu dibantu, ada yang salah perlu diperbaiki dan seterusnya. Itu tugasnya pemerintah dan tugasnya orang-orang yang memang ditunjuk untuk itu. Barakallahu fiikum. Mungkin setiap zaman berbeda-beda model dan bentuknya dan namanya juga, tapi yang jelas ada barakallahu fiikum penugasan dari pemerintah untuk orang-orang tertentu. Barakallahu fiikum. Orang-orang ini sudah digaji oleh pemerintah. Haram baginya untuk mendapatkan pemberian-pemberian dari baik pihak sekolah. Sahih? Tidak boleh. Jadi, singgah di sekolah, kemudian tengok sana, tengok sini, kemudian dapat amplop. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Haram hukumnya. Jadi, diambil hukumnya dari kisah ini Abdullah Ibnu Lutfiyah yang dia mengatakan setelah membawa zakat itu, dia mengatakan hadza lakum wa hadhihi uhdiya ilayya, ini uang zakat atau ini harta zakat dan ini orang-orang yang ngasih ke aku. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya. Baik, kenapa ada orang-orang yang kami tugaskan ini digaji. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, "Fahalla jalasa fi baiti abihi ummihi fayantadhiru hal ta'ti hadiyatuhu am la?" Kenapa dia tidak tinggal di rumahnya saja, rumah bapaknya atau rumah ibunya, kemudian dia tunggu apakah datang hadiahnya atau tidak? Barakallahu fikum. Hadiah yang diberikan kepada seorang karena kedudukannya, karena tugasnya, karena pekerjaannya, itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Karena akan ada apa? Karena ada terjadi penyimpangan nantinya. Barakallahu fiikum. Bahkan di toko-toko misalnya, di toko-toko, tidak diperbolehkan memberikan tip untuk para pegawai. Baik. Kenapa? Karena kalau dia memberikan tip, setiap dia datang dia dulu yang dilayani. Sementara ada orang yang lebih dahulu yang lebih berhak untuk dilayani. Barakallahu fikum. Sehingganya barakallahu fikum, pelanggan yang lainnya merasa kurang nyaman. Kita lebih dulu ke kiap kok belakangan. Baik. Si bulan baru saja datang, kenapa tapi langsung cekatan dia. Kenapa? Dia dapat uang dari situ. Sementara ada yang lain kesen dari tadi bertunggu. Subhanallah. Ini jeleknya juga barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Baik. Kecuali kalau dia sudah biasa diberi hadiah lebih dahulu sebelum dia menjabat jabatan itu, baik, atau menduduki kedudukan itu. Seperti tetangga kita atau ponakan kita atau teman kita, biasa kita berbagi hadiah untuknya. Terkadang dia berikan hadiah untuk kita, terkadang kita yang berikan hadiah, barakallahu fikum. Ketika dia menjabat, tidak apa-apa kita memberikan hadiah untuknya. Barakallahu fikum. Tapi kalau nanti dia berjabat baru dia mendapatkan hadiah, wah ini tidak boleh. La haula wa la illa billah. Dan ini banyak sekali barakallahu fikum. Illa man rahimallah. illa man rahimallah. Baik. Banyak pekerjaannya, tugasnya, dia enggak kerja. Baik. Yang punya mengatakan, siapa belum kelar itu anu? Anu ada keluar bos, anu macam-macam, banyak ceritanya. Dia nunggu duit. Nanti selesai. Kenapa aneh? Kasih cepat kok sambil dikasih amplop. Oh iyo, gampang itu bos. Rabu-rabu itu dia. Baik. Selesai, dia langsung ada lagi bos kalau boleh mau backing akan. Baik. Karena ada uang di balik itu. Kalau enggak, lama dia. Inilah apa? Pemerasan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu dan banyak orang-orang yang melakukan ini. Subhanallah. Kalau ada yang mengatakan, oh banyak sekali korupsi di tingkat atas, itu menunjukkan bahwa di tingkat bawah lebih banyak lagi. Karena yang di atas itu dari bawah semua. Wallahu musta'an. Wala hawla wa quwwata illa billah. وكان بهذا حجه على محاسبه الامال والامناء. Ini juga dalil untuk muhasabah, mencari tahu, barakallahu fikum, mengcross check, mencari tahu para umal yang dipekerjakan dan langsung ke bawah. Misalnya kita mengatakan ini bagi ini duit, barakallahu fikum, dibagi. Baik. Tertulis sekian untuk sipulan. Kemudian kita tanya, sipulan itu dapat berapa doi? Baik. Ternyata dia menyebutkan angka kurang dari angka yang tertulis di situ. Ini lari kemana? Barakallahu fikum. Umana. La hawla wa quwwata illa billah. Nasallahu al-ikhlas wa as-sidqa fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan kejujuran dalam berkata dan berbuat. Baik. Fa in dhaharat khiyanatuhum 'azalahum wa walla amina. Kalau ternyata setelah muhasabah sudah cross check, diteliti, ternyata tidak amanah. Jadi kalau memang dia memiliki kedudukan, dicopot dari kedudukannya dan diganti orang yang aman. Barakallahu fikum. Wa wulliya amina. Wajib wa walla amina, dan naknya apa? Dia di sang petinggi ini mempekerjakan orang-orang yang terpercaya. Susah memang barakallahu fikum untuk mendapatkan orang-orang terpercaya barakallahu fikum. Dan ini adalah syarat mutlak untuk kerjasama dan mempekerjakan orang. Syarat mutlak kerjasama dan mempekerjakan orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taib, ya abati, istajirhu." Fa'inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai Yahku, jadikan dia sebagai apa? Sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sebaik-baik orang yang engkau angkat menjadi pekerja kita adalah al-qawiyul amin, yang kuat lagi terpercaya. Amanah. Kuat dalam menjalankan barakallahu fikum pekerjaannya, terpercaya, amanah dalam menjaganya. Barakallahu fikum. Adapun masalah kerjasama, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Wa inal khulata', dan semuanya orang yang kerjasama ini, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, saling menganiaya atau satunya dianiaya oleh yang lainnya. Kecuali siapa? Ilallah dina aman wa amilus salih. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Wa qalilum mahum. dan terlalu sedikit orang-orang yang jujur. Barakallahu fiikum. Baik. Orang-orang amin, masya Allah. Baik. Sangat sedikit. Umana. Fa'in zaharat khiyanatuhum azalahum. Kalau nampak pengkhianatannya, dilengserkan, copot dari jabatannya. Wa wallah amina. Baik. Agar supaya berikutnya tersampaikan apa yang perlu disampaikan. Qala Ibnu Ishaq wa ba'atha al-muhajir Ibnu Abi Umayyah ila Sana'a fa kharaja 'alayhi al-Ansi wa huwa biha wa ba'atha Ziyad ibn Labid ila Hadramaut wa ba'atha 'Ali ibn Hatim ila Tay wa Bani Asad wa ba'atha Malik ibn Nuwayrah ala sadaqat bani Hanzalah وفرق صدقات بني سعد على رجلين على رجلين فبعث الزبير الزبرقان ابن بدر على ناحية وقيس ابن عاصم على ناحية وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين وبعث عليا رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم وقدم عليه بجزيتهم. Berkata Ibnu Ishaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muhajir Ibnu Abi Umayyah menuju Sana'a fa kharaja 'alaihi al-Ansi wa huwa biha. Pada saat itu Al-Aswad al-Ansi keluar dan mengaku sebagai seorang nabi. Dia mengaku jadi nabi padahal dia dulunya apa? Dukun. Dia dulunya dukun dan pura-pura masuk Islam kemudian mengaku jadi nabi. Wahwa biha wa ba'atha Ziyad ibn Labid ila Hadramaut wa ba'atha Ziyad dan mengutus Ziyad ibn Labid menuju Hadramaut wa ba'atha Ali bin Hatim ila Tay mengutus Ali bin Hatim menuju Tay dan Bani Asad dan mengutus Malik bin Nuwairah untuk mendatangkan mengambil zakat Bani Hanzalah wa farraqa zakat Bani Sa'ad ala rajulain. Dan dibagi-bagikan sedekah Bani Sa'ad kepada dua orang pembaca Az-Zibarqan Ibn Badr ala Nahiyah wa Qais Ibn Asim ala Nahiyah. Jadi dua orang dipecah di dua tempat. Wa ba'atsa al-Ala Ibn al-Hadrami ala al-Bahrain. Rasulullah mengutus al-Ala Ibn al-Hadrami menuju Bahrain mengambil zakat mereka. Wa ba'atsa Aliyan ridwanullahi alaihi ila Najran mengutus Ali radhiyallahu anhu menuju Najran dia jemaah sadaqatim untuk mengumpulkan sadaqah mereka yakni zakat mereka wa qadima alaihi bi jizyatihim bahkan Ali bin Abi Thalib bawa jizyahnya mereka. Masyaallah. Baik. Qala faslun fi as-saraya wal bu'thu fi sanati 90. As-saraya pasukan yang lebih kecil daripada jaish wal bu'us utusan-utusan yakni pasukan-pasukan kecil di tahun ke-9 Hijriah. Dzakara syariyata Uyainah ibn Hisn al-Fazari ila Bani Tamim wa dalika bil Muharram min hadhihi sana. Disebutkan syariahnya Uyainah ibn Hisn al-Fazari menuju Bani Tamim wa dalika fil Muharram min hadis sana itu di bulan Muharram di tahun ini. Ba'athu ilaihim fi syariyatin liyaghzuwahum fi 50 farisan laysa fihim muhajirin wala ansari. Fakana ba'athu ilaihim fi syariyatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dengan syariah liyaghzuwahum untuk memerangi mereka dari Bani Tamim fi 50 farisan 50 pasukan berkuda laisa fihim muhajiri wala ansari. Tidak ada seorang pun di pasukan ini seorang muhajirin atau ansari. Fakani yasiru layla wa yumkinu an-nahar wa yukminu an-nahar Pasukan ini berjalan di siang hari, di malam hari dan beristirahat di siang hari. Fahajama alaihim fi sahra wa qad sarrahu mawashiyahum. Fahajama alaihim fi sahra. Kemudian pasukan ini, syariah ini menyerang mereka di tanah lapang. Wa qad sarrahu mawashiyahum, sementara mereka menggiring ternak-ternak mereka. Falamma ra'ul jam wallau, ketika pengembala-pengembalanya melihat pasukan kaum muslimin, mereka pun lari. Fa'akhadha minhum 11 rajulan wa 21 imra'atan wa 30 sabiyan. Fasaqahum ila al-Madinah. Fa'akhadha minhum 11 rajulan, ternyata masih ada yang bisa ditangkap. Ini 11 orang laki-laki, 21 perempuan dan 30 anak-anak. Fasaqahum ila al-Madinah, mereka pun dibawa, digiring ke Madinah. Fa'unzilu fi dari Ramlah bintu al-Harith, faqadima fihim iddah min ru'asaihim. Fa'unzilu, mereka pun ditempatkan di Daru Ramlah bintu al-Harith. Faqadima fihim iddatun min ru'asaihim, ternyata datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dari tokoh mereka. Taib. Utarid ibn Hajib wa Zubar Khan wa Zubar Khan ibn Badr wa Qais bin Asim wal Aqra bin Habis wa Qais ibn al-Harith wa Nu'aim bin Sa'ad wa Amr bin Ahtam wa Rabah ibn al-Harith. Falamma ra'aw nisa'ahum wa dararihim bakaw ilaihim fa'ajilu. Fajau ila babin Nabi SAW, panadau, ya Muhammad, ukhrij ilayna. Fakhraja Rasulullah SAW. Ketika tokoh-tokoh mereka ini melihat tawanan-tawanan itu, para awnisa ahu, mereka melihat istri-istri mereka dan anak-anak mereka, mereka pun menangis. Fa'ajilu, maka mereka bersegera mendatangi pintu Nabi SAW, panadau, ya Muhammad, ukhrij ilayna. Sambil mengatakan, ya Muhammad, keluarlah menemui kami. Fakhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqamah Bilal as-shalah, dan ditegakkanlah oleh Bilal as-shalah wa ta'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak bicara Rasulullah. Waqafa ma'ahum, maka beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berjalan. Summa madha fa shalla dhuhra, kemudian tetap beliau melanjutkan perjalanan sampai melakukan salat dhuhur. Summa jalasa fi sahnil masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah masjid. Faqaddamu Utarid ibn al-Hajib tatakallama wa khataba. Faqaddamu, mereka pun mempersilahkan Utarid ibn al-Hajib untuk berbicara, berkhutbah. Fa'amara Rasulullah SAW Thabit ibn Qais ibn Shammas fa'ajabahum wa ansalallahu bihim innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah pada saat itu dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, ukhruj ilaina. Justru turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Adapun sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar atau balik rumah, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan di antara mereka tidak berakal. Tidak sepantasnya orang mulia dipanggil seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh dipanggil dari jauh. Tidak boleh dipanggil dengan suara yang tinggi. Barakallahu fiik. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita saja tidak diperbolehkan kita untuk melakukan hal seperti itu. Barakallahu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka mau sabar sampai ke keluar menemui mereka, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Faradda alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ussa. Baik. Al-Asra wa-Shabi. Setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan mereka kepada mereka, tawanan-tawanan dan anak-anak. فقام الزبرقان شائر بني تميم فأنشر مفاخرا نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع. وكم فسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من السواء إذ لم يؤنس الفزع. طيب ini dia menceritakan dan mengkhabarkan tentang kelebihan dan keistimewaan mereka dan dibalas oleh Barakallahu bin Hasan bin Thabit. Ajabahu ala al-badiha, langsung dijawab secepat itu pula Barakallahu bin. فلما فرغ حسان قال الأقرع ابن حابس إن هذا الرجل لمؤتي. لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشائره أشعر من شائرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ثم أسلموا. Kemudian setelah mereka membeberkan keunggulannya dan Hasan bin Thabit membantahnya bahwa keunggulan itu ada pada Islam, ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun seseorang kalau tidak dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap kebaikannya. Barakallahu fiik. Maka mereka pun mengatakan Inna hadzal rajul lam atta lahu la khatibuhu akhtabu min khatibina. Sungguh dia, yakni Hasan bin Thabit, lebih bagus, lebih hebat pembicaraannya dari khatib kita. Wala syairuhu asyaru min syairina. Baik. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syairnya orang ini, yakni syairnya Rasulullah, lebih bagus daripada syair kita. Wala aswatuhum a'la min aswatina. Suara mereka lebih tinggi daripada suara kita. Tsumma aslamu, kemudian mereka pun masuk Islam semuanya. Fa jazam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana jawaizahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hadiah untuk mereka sebaik-baik hadiah. Barakallahu fikum. Fa Ibnu Ishaq falamma qadima wafd bani Tamim dakhalu al-masjid. Fasal ketika berkata Ibnu Ishaq falamma qadima wafd bani Tamim dakhalu al-masjid. Ketika datang utusan Banu Tamim, mereka pun masuk ke masjid. Wa nada Rasulullah SAW an ikhruj ilaina. Ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luar. Wahai Muhammad, keluarlah menemui kami. Masyaallah. Ya Muhammad, fa'adha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyahihim. Ternyata teriakan mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja ilaihi. Baik. Fakharaja ilaihi, maka Rasul pun keluar. Faqalu ji'na linufakhirat. Fadhan li sya'irina. Kami datang untuk membanggakan diri atas engkau wahai Muhammad. Maka izinkanlah syair kami mendendangkan syairnya. Taib wa khatibana. Taib, persilakanlah. Taib khatib kami. Qala na'am qad adintu li khatibikum falyakum. Kata Rasulullah SAW, iya, aku telah mengizinkan untuk khatib kalian, silakan dia berbicara. Faqama Utarib bin Hajib, maka berdirilah Utarib bin Hajib. Faqala alhamdulillahilladzi ja'alana muluka alladzi lahul fadlu alaina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kami sebagai raja-raja. Alladzi lahul fadlu alaina. Baik, yang Allah miliki memberikan keutamaan atas kami. والذي وهب لنا اموالا عظاما نفعل فيها المعروف. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kami harta benda yang sangat banyak, dengannya kami melakukan kebaikan. Wa ja'alana a'izza ahli al-masyriq wa akthar 'adada. Dan Allah menjadikan kami adalah orang-orang termulia di timur dan paling banyak jumlahnya. Wa yasaruhu 'uddah, dan paling banyak juga perbekalannya dan persiapannya. Paman mitluna finnas, siapa gerangan yang lebih baik dari kami di antara manusia ini? Alas naru usun nas, tidakkah kami inilah tokoh-tokoh manusia? Wa ulu fadlihim, dan orang utamanya manusia. Paman fakharana falyaud mislama adadna, barang siapa yang mau mengungguli kami, silakan dia mengungguli kami dalam masalah jumlah. Falau syi'na la'aksarna minal kalam, kalau pengen kami akan lebih banyak lagi berbicara tentang keunggulan kami, keistimewaan kami. Walakin nastahi minal ikhari tib lima'a atana, akan tetapi kami malu untuk memperbanyak bicara tentang apa yang Allah berikan kepada kami. Aku luhada li'an ta'tu bimitli qawlina, aku sampaikan ini agar supaya kalian juga bisa menyampaikan seperti apa yang kami sampaikan. Aw amrin afdal min amrina, atau yang lebih utama dari urusan kami. Itu majalah sakunin duduk. Faqala Rasulullah SAW di Thabit bin Qais bin Syammas, kum fa'ajibhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Thabit bin Qais bin Syammas, kum fa'ajibhu, berdirilah engkau dan jawablah apa yang dia ucapkan tadi. Maka Thabit bin Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi as-samawati abdu khalaqah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Qadha fihinna amrahu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan semua urusan di atas muka bumi dan di langit. Wa wasa'a kursiyahu 'ilmahu. Wa wasi'a kursiyahu 'ilmuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi kursiyi dengan ilmunya. Wa lam yakun syai'un qad illa min fadlihi, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas keutamaannya. Tsumma kana min fadlihi an ja'alana muluka, kemudian dengan keutamaannya menjadikan kami adalah para raja. Wastafa min khairi khalqihi rasula, dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara seluruh makhluk terbaiknya sebagai rasul. Akramana nasaba, yakni rasul yang paling mulia nasabnya di tengah-tengah kami. Wa asdaqahu haditha, rasul yang paling jujur ucapannya. Wa afdalahu hasaba, dan rasul yang paling utama nasabnya. Fa anzala alaihi kitaba, maka Allah menurunkan padanya kitab. Wa atamanahu ala khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang terpercaya atas makhluknya untuk menyampaikan risalah. Wa kana khiratullahi minal alamin, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk atau pilihan terbaik dari semesta alam ini. Tsumma da'an nasa ilal imani billah, kemudian rasul itu mengajak manusia semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Fa amana bihil muhajiruna min qaumihi dzawi rahmah, maka berimanlah para muhajirin dari kaumnya yang memiliki rahmah. Akramun nasi ahsaba, nasab yang paling mulia. Wa ahsanuhum wujuha, dan wajah yang paling indah. Wa khairun nasi fi'la, dan rasul adalah sebaik-baik manusia perbuatannya. Tsumma kana awal khalqi ijabatan wastajabatan lillahi hina da'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu, dan manusia awal khalqi ijabah, manusia-manusia yang pertama-pertama menjawab ajakannya, menjawab ajakan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengajak, maka kamilah yang mengikutinya pertama kali. Panahanu ansarullah, maka kami adalah pembela Allah Subhanahu wa taala. Wa wuzara'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah para menteri rasulnya. Nuqatilun nasa hatta yu'minu, kami memerangi manusia sampai mereka mau beriman kepada Allah. Faman amana billahi wa rasulihi muni amaluhu wa dinuhu wa damuhu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya, maka amanlah harta dan nyawanya. Wa man nakasa hajahadnahu billahi abada, dan barang siapa yang tidak mau tunduk, tidak mau beriman, maka kami akan perangi dia selama-lamanya. Wa kana qatluhu alaina yasira. Baik. Wa kana qatluhu alaina yasira, dan membunuh mereka atas kami adalah satu yang sangat mudah. Aku luhada, aku sampaikan ini. Wa astaghfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum. Aku minta perlindungan kepada, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung. Aku juga mintakan ampun untuk orang beriman, laki dan perempuan. Wassalamualaikum. Thumma dzakara qiyam az-zubarqan wa insyadah. Wa jawab Hasan. Kemudian dijawab oleh Hasan. Mendendangkan bait syair, kemudian dijawab oleh Hasan. Falamma Hasan min qawlihi qala al-aqra' bin habis inna hadha ar-rajul khatibuhu akhtaru min khatibina. Aqra bin Habis mengatakan sesungguhnya orang ini, yani Muhammad, khatibnya dia lebih bagus daripada khatib kita. Wa syairuhu asyaru min syairina. Syuaranya dia lebih bagus daripada syuara kita. Wa aqwaluhum a'la min aqwalina. Ucapan mereka lebih tinggi daripada ucapan kita. Tsumma ajazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahsana jawaizahum. Dan mereka akhirnya masuk Islam semuanya, barakallahu fikum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hadiah untuk mereka. Masyaallah. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah.